pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syedar Alun. Berita pagi edisi hari ini Sabtu 3 September 2016 dibacakan oleh saya Agus Agandi dan rekan saya Ardiansyah. Anggota DPR turun ke Sarirejo cross-check kekerasan TNI AU. Profesor Yusril Ihza Mahendra siap bela UUPA di MK. Semua elemen diminta bersinergi bangun pendidikan Aceh. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serabi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serabi FM. Sudarlun, 13 anggota Komisi 1 DPR RI hari ini mendatangi pemukiman di Sarirejo, Medan, Polonia untuk mengcrosscheck laporan terkait kekerasan yang dilakukan prajurit TNI AU. DPR berjanji akan mendesak Panglima TNI untuk bersikap menindak anggotanya yang terbukti bersalah. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Rombongan Komisi 1 ini menyempatkan diri melihat langsung kondisi Masjid Al-Hasanah yang mendadak populer karena kamera CCTV yang terpasang di bagian teras merekam aksi anarki oknum TNI. Hasil rekaman bentrok antara warga dengan TNI AU pada 15 Agustus lalu telah menyebar luas di internet. Terlihat beberapa oknum TNI AU merusak kotak infak dan menganiaya jamaah masjid. Mutia Hafid, salah satu anggota Komisi 1, mengatakan kedatangan mereka untuk melihat langsung lokasi bentrokan agar investigasi tentang dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan TNI AU lebih lengkap. Bentrokan antara warga Sarirejo dengan TNI AU pecah pada 15 Agustus lalu. Kedua kubu saling klaim atas kepemilikan lahan yang berdekatan dengan ex-bandara Polonia, Medan. TNI berencana memanfaatkan lahan itu untuk membangun rumah prajurit. Niat itu ditentang warga karena merasa telah memilikinya secara turun-temurun. Insiden ini menyebabkan sejumlah warga dan wartawan terluka. Sudarlun, ahli hukum tata negara Profesor Yusril Ihza Mahendra menyatakan kesiapannya membela Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UUPA di Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan Yusril saat menerima kunjungan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf di kantornya di Jalan Casablanca. Dari Jakarta, Fikar Weeda melaporkan. Profesor Yusril yang ikut secara aktif membahas UUPA mengatakan banyak yang tidak mengetahui riwayat lahirnya UUPA. Salah satunya adalah adanya pasal yang mengharuskan meminta pertimbangan DPR Aceh setiap ada rencana perubahan UUPA. Wagub Aceh, Muzakir Manaf, prihatin adanya perubahan UUPA hasil judicial review yang dilakukan oleh MK. Padahal kata Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualim, UUPA adalah harga mati bagi orang Aceh. UUPA beberapa kali di judicial review di MK. Salah satunya dilakukan oleh calon gubernur jalur independen Abdullah Putih. MK mengabulkan gugatan Putih yang membolehkan mantan narapidana mengikuti pilkada di Aceh. Sudarlun, semua pihak harus terlibat secara terintegrasi untuk mencapai sasaran pembangunan pendidikan di Aceh. Berbagai elemen masyarakat juga harus dilibatkan dan melibatkan diri dalam aktivitas pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam membangun pendidikan di bumi Serambi Mekah. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh Dermawan selaku Inspektur Upacara saat membacakan amanat tertulis Gubernur Aceh Zaini Abdullah pada upacara peringatan Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-57 di Lapangan Blang Padang, Jumat pagi. Untuk diketahui, kemarin hanya digelar upacara saja, sementara Hari Puncak Hardikda akan digelar pada 17-20 September mendatang di Kabupaten Pidijaya. Dalam amanatnya, Gubernur meminta para pemangku kepentingan bidang pendidikan di Aceh agar menjadikan peringatan Hardikda Aceh sebagai momentum untuk bersiap menjalankan kebijakan dengan baik. Ia menambahkan, saat ini berbagai program terus dipacu oleh pemerintah Aceh sebagai upaya memajukan pendidikan Aceh. Hingga tahun 2015, setidaknya ada 2.989 putra-putri Aceh yang menerima beasiswa penuh dari pemerintah Aceh untuk belajar di berbagai negara. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun Rudi Herwantoni, pemuda kecamatan Johan Pahlawan, ditangkap aparat kepolisian setelah dilaporkan menipu sejumlah pelanggan PT PLN Banda Aceh Kamis lalu. Penipuan itu berkaitan dengan penyambungan jaringan listrik ilegal yang dilakukan ke rumah-rumah warga menggunakan KWH meter listrik bodong milik pelaku yang terdaftar di PLN dengan imbalan pembayaran pemasangan hingga puluhan juta. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Tidak tanggung-tanggung, pelaku telah menipu sekitar 22 pelanggan PLN area Banda Aceh dengan mengutip bayaran jutaan rupiah setiap rumahnya. Rudi yang pernah dikontrak oleh PLN telah dipecat 2015 lalu karena terlibat kasus yang sama, yakni memasang jaringan listrik ilegal ke rumah pelanggan yang telah diputuskan akibat menunggak. Namun diam-diam pelaku kembali memasangnya menggunakan KWH meter bodong yang tidak terdaftar dengan mengutip yang cukup mahal. Namun aksi pelaku yang lihai dan masih menunjukkan kedok sebagai petugas PLN itu akhirnya terbongkar setelah tersangka beraksi kembali memasang KWH meter di rumah warga kawasan Pungai Blangcut. Bersama tersangka yang ditangkap saat itu, polisi menyita satu KWH meter listrik bodong yang tidak terdaftar di sistem PLN dan sebuah kertas lembaran merah bertuliskan berita acara hasil penertiban pemakaian tenaga listrik. Darlun, pemerintah Kota Banda Aceh dan Perumbulok Divisi Regional Aceh menggelar pasar murah di sejumlah titik lokasi di Banda Aceh 3 hari mulai 6 hingga 8 September. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi beberapa kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Informasi ini disampaikan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Banda Aceh, Rizal Junaidi. Ia menyebutkan pasar murah digelar di 3 kecamatan yaitu Syah Kuala, Ulai Karing, dan Baitur Rahman. Rizal menyebutkan beberapa bahan pokok yang dijual murah di pasar murah yaitu gula pasir, minyak goreng kemasan, tepung terigu, dan telur ayam. Sementara harga yang disubsidi oleh pemerintah untuk gula pasir Rp1.500 per kilogram, minyak goreng kemasan Rp1.500 per kilogram, dan tepung terigu Rp1.500 per kilogram, serta telur Rp200 per butir. Darlun, 9 nelayan asal Idiraya ABK KM Rezeki Baru yang ditemukan kapal MP Kurushima asal Jepang terapung di perairan Selat Malaka akibat boat mereka tenggelam Rabu malam. Kini mereka telah diserahkan kepada pihak keluarga dengan sehat dan selamat. Dari IDI, Sene Hendri melaporkan. Kesembilan ABK KM Rezeki itu telah diserahkan oleh Danposal Idiraya Letda Laut Helmi Yusuf kepada pihak keluarga. Letda Laut Helmi Yusuf menyebutkan, pukul 2:05 WIB Jumat dini hari kesembilan AKB KM Rezeki itu tiba di Posal Idiraya dan disambut langsung oleh pihak keluarga. Sebelumnya, tekong kapal dimintai keterangan secukupnya dan setelah itu, 9 ABK KM Rezeki itu langsung diserahkan kepada pihak keluarga dalam keadaan sehat dan aman. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 3 September 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 WIB. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serabifm.com. Follow juga Twitter kami @serabifm. Syedar Alun, Assalamualaikum.